Ketika azan subuh di tempat komunitas awam, bolehkah membaca salatu khairum minan naum di azan kedua untuk menghindari fitnah, walaupun yang diyakini rajih adalah itu bacaan azan pertama. Para ulama, sebagian para ulama menerangkan bahwa dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, ya, yang di situ apalagi perselisihan cukup kuat dari perselisihan para ulama, lalu kemudian apabila kita mengamalkan sesuatu yang dikhawatirkan, apa yang menjadi keyakinan kita, pendapat tersebut yang lebih kuat, namun jika diamalkan menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa mengamalkan pendapat yang marjuh, apabila tujuannya untuk menolak fitnah yang dikhawatirkan akan timbul. Ya, di antara yang menerangkan hal ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, pada saat beliau menerangkan tentang disyariatkannya membaca basmalah dengan suara yang sir, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan di dalam sholat. Pada saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau menyebutkan dalil-dalilnya, dan beliau menerangkan kuatnya pendapat ini. Lalu kemudian beliau menerangkan, apabila engkau berada di satu kaum yang mengkhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan kemudaratan apabila engkau mengimami mereka dengan tidak mengeraskan bacaan basmalah, tidak mengapa engkau keraskan, tidak mengapa engkau mengeraskannya. Ya, maka demikian pula wallahu ta'ala alam dalam kondisi seperti ini. Namun hendaknya seorang berusaha menyampaikan yang menurut dia mana yang rajih. Apakah dia misalnya, dia tidak menjadi yang memandangkan azan, mempersilahkan kepada yang lain. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada cara yang lain, kecuali dia yang harus mengumandangkan azan, maka wallahu ta'ala alam tidak mengapa. Terlebih lagi bahwa permasalahan as-salatu khairum minan naum, apakah di azan pertama atau di azan kedua, memang merupakan permasalahan yang masing-masing memiliki dalil yang kuat, argumen yang kuat. Sehingga wallahu ta'ala alam tidak mengapa.